Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Kan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan dosa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Kan terwujud harmoni. Bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Kan terwujud harmoni. Thank you.